supados ngatah-ngatahaken ngaturaken kesyukuran raos syukur puja puji pangalembono manungku puja wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun paring kathah kanugrahan dumateng kula panjenengan sedaya. Nggih katitik papan-papan pengawasan wonten pundi kemawon nggih wiwit wektal-wektal menika sampun kathah ingkang dipun awiti malih. Sak sampunipun kinten-kinten mataun-taun nggih. Setunggal warsa langkung wonten ingkang kalih warsa niku mboten tindak pengawasan lan kathah ugi kaum muslimin sanesipun ingkang sampun kapendhet nggih. Sedo marak mangar sawonten ngarsanipun Allah ning wetine semanten Allah tasih kepareng ganjar yuso panjang kagem kula panjenengan sedaya. Sisa wektal ingkang tasih wonten niki, sisa umur, sisa yuswa ingkang tasih wonten, monggo dipun ginakaken sak sae-saenipun kangge ngupati undhaking ngelmi agami gayuh wimbuhing kaweruh ingkang saged migunani tumrap panggesangan panjenengan sedaya wonten ngalam donya nggih dumugi mangke wonten ing alam akhirat. Manungsa lan jin dipun cipta dening Allah mengkuwi ganti supados manembah dumateng Allah. Lan menungsa mboten saged manembah dumateng Allah kanthi leres, cocok, jumbuh kalih syariatipun Kanjeng Nabi kejawi nalika piyambakipun talabul ilmi, ngaji, menuntut ilmu, nyinaoni Al-Qur'an lan Sunnah semanten ugi dawuh-dawuhipun para ulama ahli sunnati wal jamaah. Para ulama asring maringi pitutur kesaenan kagem kula panjenengan sedaya. Nggih, nalika nyariyosaken cilakanipun umat Islam ingkang boten kersa ngaji. Masalul jahili an dinihi. Paribasane wong sing bodho agamane, radin biqaidihil jahulil hairi. Nggih, piyantun ingkang bodho boten kersa ngaji, radin biqaidihil jahulil hairi. Piyambakipun lila lan legawa nggih ndadekake wong sing uga bodho dadi penuntun uripe. Nuwun sewu piyambakipun bodho terus ndadekake wong sing bodho dadi penuntun uripe. Kabahi mati amya iku kaya dene jaran sing wuta kada sima maha a'ma ingkang ditunggangi dening joki sing wuta. Jarane pun wuta ditunggangi dening joki sing wuta ala iwajid tariqil jairi melampah wonten sak nginggilipun margi wonten sak nginggilipun dalan ingkang bilok-bilok tur ngegirisi bebayani. Contone kaya ten kali Gesing niki wau nggih to. Dalane niku nembe sepindah kula medal mriku dalane jenenge tapi-tapi. Gegirisi medeni wong urip ning alam donya nggih to. Kula nembe pisan niki. Sanjange Mas Bian niku mengke ngirit 20 kilo, ampun monggo nderek. Ora ngerti ya. Oh, lah dalah. Nggih. Bebasan ketiban sampur kajugurkan gunung menyan kelupiran samudra madu gitu. Anguk-anguk wonten jurang nggih kali Gesing. Ingkang jangkepipun ingkang angka 3 dalu niki insyaallah kados dene padatan kula panjenengan sedaya badhe nglajengaken malih wawasan kitab Al Jadid Syarah Kitabit Tauhid. Nggih, nyuwun pangapunten sebab saben setu malam Ahad niku jadwal rutin pengawasan Al Jadid niki nggih saking Aliman TV Surabaya. Dados nyuwun sewu jamaah wonten Masjid Ar-Royan nggih mboten saged pripun-pripun nggih. Lah kula niku mboten mangertosi basa Jawi niku nggih. Pripun gitu. Panjenengan mengke saged nyuwun pirsa dumateng sanak sedherekipun ingkang langkung pono babagan basa Jawi. Wonten kalau dangan dalu niki kita sampun dumugi kaca ingkang 277 bab enggal judulipun bab qaulillahi taala bab ingkang ngandharake jlentrehake dawuh pangandikanipun Allah taala. Wa minan nasi lan antawise menungso iku man yattakhidhu ana sing ndadekake min dunillahi sa'liyane Allah andada tandingan-tandingan. Nggih. Sinten niku seperangane menungso niku, antawisipun menungso sing nggawe sakliyane Allah iku pinangka tandingan kanggo Allah. Menika ayat mapan wonten suratul Baqarah ayatipun 170 gangsal. Dipun sebat bilih mboten menungso, mboten sedanten manungso menika ndadosaken tetandingan dumateng sakliyane Allah. Anangi namung sak perangan kemawon. Sinten niku sak perangan? Ai al musyrikin. Nggih menika tiang-tiang ingkang tumindak syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih seperanganipun umat Islam ingkang tasih gandrung dumateng amal-amal kesyirikan. Nggih, dheweke niku nggawe sak liyane Allah tandingan-tandingan didadekake dadi tandingan kanggo Allah Subhanahu wa taala. Apa yo eneng lan iki dawuh pangandikane Gusti Allah. Zat ingkang sampun nyipta jagat lan saisinipun. Zat ingkang murba masisa mubah musi ing jagat raya menika ingkang maringi dawuh pangandikan. Allah taala ngendika bilih wonten saperangane manungsa sing ndadekake zat sakliyane Allah iku digawe tandingan-tandingan. Nggih. Wa qaulullahi ta'ala banjur Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh wa minan nasilan ana saperangane manungsa man yattakhidhu min dunillah kang dadekake sakliyane Allah andada pinangka tandingan yuhibbunahum dheweke tresna marang tandingan-tandingan sakliyane Allah iku mau kahubbillah kaya dene tresnane dheweke marang Allah. Dados kula niki taken nggih tiang-tiang ingkang tasih gandrung dumateng amal-amal kesyirikan niku tresno napa mboten dumateng Allah? Tresno. Piyambake pun ngaku cinta. Saya cinta kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Tiang-tiang musyrikin niku tresno dumateng Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, nggih? Abu Thalib, sinten malih? Ubay bin Khalaf, nggih? Lan wadya balanipun para pendherekipun tiyang-tiyang musyrikin Mekah piyambakipun tresna dumateng Allah. Ngoten niku. Kok kowe ngarani aku tumindak syirik? Lah wong aku ki cinta mati kok kepada Allah taala. Lah Abu Jahal nggih cinta mati kepada Allah taala. Allah taala ngendika dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, Muhammad, wala in sa'altahum Muhammad, menawa sira takon marang wong-wong musyrikin Mekah kae. Man khalaqas samawati wal ard? Wong-wong musyrikin Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab lan sak wadya balane kabeh. Sapa sing nyipta jagat lan sak isine? Sapa sing nyipta langit lan bumi? La yaqulunallah. Nggih wong-wong musyrikin niku mesti bakal wangsulan sing nyipta jagat, sing nyipta langit bumi sak isine iku Allah Subhanahu taala. Menika sifatipun tiang-tiang musyrikin. Menika Allah, menika sa'aliani Allah, sa'aliani Allah niku digawe tandingan. Kados dene tiang ingkang nuwun sewu nggih. Selingkuh ngoten niku lho. Wong selingkuh niku tresna kalih garwane mboten? Tresna, nek ora tresna wis dipegat, nggih mboten? Tresna, wong selingkuh wong lanang nggih pun kagungan garwa ning tesih selingkuh malih. Niku wong lanang niki tresna kalih garwane. Pak kowe selingkuh. Lah selingkuh piye to wong aku gak karo kowe cinta mati kok. Lah apa nek cinta mati iki terus mboten selingkuh. Terus selingkuh ning dheweke uga sanesipun tresna dumateng garwane, dheweke uga tresna dumateng sinten? Selingkuhane. Karepe kabeh pengen dikekep ngoten nggih. Pengen dipertahankan ngoten niku nggih. Ya. Ngoten niku. Sing setring nggih semanten niku ampun ibu-ibu ampun mesem guyu dhisik nggih ta. Sing ibu-ibu nggih selingkuh enten mboten? Wonten ibu-ibu selingkuh niku tresna mboten kalih garwane kakung. Tresna nek mboten tresna mbok wis kek lunga wae tinggal mingkat rampung. Deweke tresna kalih garwane kakung ananging uga tresna dumateng selingkuhane lanang. Nek selingkuhan rasa dikakung-kakungke nggih. Selingkuhane lanangan mboten mawon. Ya dini wedus gitu. Lanangan kuwi duwe wedus lanangan apa ora? Mboten enten kagungan mendok ingkang kakung, mboten enten gitu. mendo kok dikakung-kakungke apa tumon ngene. Niku jenenge wong weng niku. Semanten ugi tiyang-tiyang musyrikin tresno dumateng Allah ning dheweke uga tresno dumateng sakliyane Allah, tresno marang Allah ning tresno marang Nyi Roro Kidul, tresno marang Nyi Roro Lor, tresno marang Mbah Petruk, nggih, tresno marang sedulur papat limo pancer kakang kawah adi-ari-ari kaki among nini among. Bukti tresnane napa? Dicepahi pancenan sesajen terus. Bukti tresnamu marang Mbok Sri sapa? Tak wiwiti terus. Sebab aku duweni kapitadosan kapercayaan kapitayan Mbok Sri Dewi Sri iki sing maringi subur marang pariku. Niku tu mindake wong musyrik. Musyrik piye wong aku tresno marang Allah? Iya, aku percaya kowe tresno marang Allah. Nek kowe tresno karo Mbok Sri ta yo, Kan. Kowe tresno karo Nyi Roro Lor, Nyi Roro Kidul. Nggih, Mbah Petruk lan sak piturutipun. Lan dedemit-dedemit sing mbau reksa. Buktine tresno kowe gawe sedekah bumi. Kowe gawe bedah bumi, kowe gawe ritual ceprotan. Pirsa ritual ceprotan? Ritual ceprotan niku nggih wonten, kula nate nemahi. Dados satunggalipun karang padesan piyambakipun damel sego ambengan, pirsa ambengan. Sego golong mambu entong, nggih. Gudang greh petek, nah sak piturutipun jenang abang, jenang putih, jenang ireng, jenang apa? Jenang ireng apa jenang habatus sauda ya. Kurang tahu tumon nangun jenang habatus sauda. Nggih. Niku sak sampunipun dipun masak pendak omah kudu ndamel niku ambengan niku lho wau. Sak sampunipun dipun olah niku digotong para warga desa niku berduyun-duyun. Nggih. Magito-gito niku nek ngendikane simbah-simbah. Berduyun-duyun niku napa? Magito-gito. Tumuju dumanteng napa niku wit gedhe. Nah, dugi wit mriku niku ambengan niku diwujubke kalih Mbah Antek. Antek Yahudi, mboten iki antek setan iki mboten. Diwujubke kalih Mbah Antek pun pangapunten Mbah Jambrong nggih. Dedemit lelembut ingkang bau reksa wonten dusun mriki niki kula sekalian Keng Putra Wayah. Keng Putra Wayah, dadi kowe iki anak putune lelembut ta. Sowan kula mriki pindah silaturahim ngene. Jangkepipun nangka kalih kula caos dahar kalih simbah. Mugi-mugi simbah kersa paring donga pangestu dumateng Putra Wayah. Dusun niki pinaringan gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kerta tur raharjo gampang kang sarwa sinandang subur kang sarwa tinandur nggih murah kang sarwa tinuku nggih seger kang sarwa tinombe. Kula mriki tigang jaman dereng anu nggih ngombe dadi rada ngelak. Dadi rada sreget ngombe ne. Bibar dipun ujugke niku sekul napa wau gudang bayung gerah petek sambelan sak piturutipun niki dipendhet terus dingge napa ceprot-ceprotan. Jadi ada kubu sebelah kanan, ada kubu sebelah kiri. Lah niku napa? Niku pinangka perlambang kok. Niku mung pinangka perlambang. Perlambang napa? Pinangka perlambang milih desa kene iki gemah ripah loh jinawi turah pangan turah sego turah lawuh nggih saking makmure niku panganan dinggo balang-balangan ceprot-ceprotan niku pinangka ritual ceprotan saben taun ditindakke nek nganti absen ajrih niku wong sak desa wedi ajrihipun apa dumateng Allah mboten ajrihipun dumateng dedemit sing bau reksa ten dusun kula ana udzubillah min dzalik. Niku nek ditekoni jenengan tresno mboten kalih Gusti Allah. Oh, tresno Mas. KTP ku ya Islam. Padha Abu Jahal nggih. Tresnone bedane Abu Jahal mboten duwe KTP niku tok. Yuhibbunahum ka hubbillah wong-wong musyrik iku tresno marang tandingan-tandingan iku mau kaya tresnane dheweke marang Allah. Walladzina amanu ewan dene wong-wong kang iman asyaddu hubban lillah iku luweh nemen katresnane dumateng Allah. Walau yara alladzina zalamu menawa wong-wong kang zalim iku weruh menawa wong-wong kang zalim iku nguningani nyumurupi ngawruhani idh yarawna al'adzaba anna alquwwata lillahi jami'a menawa dheweke weruh anane azab pasiksan sing gegirisi lan sedaya kekuatan menika kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Wallahu syadidul azab, lan Allah iku nalika paring pasiksan niku mboten baen-baen. Azabipun Allah, pasiksanipun Allah menika sampun mudhun, mboten wonten sawiji dukun ingkang mboten ingkang kiyat nadai. Corona niki pun pinten taun. Dukun-dukun ini sing jare iso ngilangi pageblug niku tiarap ten pundi? Wong dukune do mati ngene. Keneng virus corona, nopo niku barang mboten katon. Allah Subhanahu wa taala nggadahi kersa ngetingalake kekiyatanipun. Para menungso sing demen nyembah marang dedemit, marang patung, marang nyelumang, marang wali-wali sing wis mati, jaluk tulung marang sembahanmu. Coba kon ngilangi corona, iso apa ora? Dintosi dening Gusti Allah kalih taun mboten wonten sawiji ingkang kuat nadai nggih wadya balanipun Allah rupi virus ingkang mboten ketinggal, mboten katon. Barang ra katon kok ngora arek tatanan nggih. Mboten namung ten Purworejo, Pak. Mboten namung ten Pulo Jawa niki. Mboten namung ten Indonesia, sak ngalam donya niku. Geger. Wiwit Masjid Nabawi dipun wangun dumugi sepriki dereng nate niku umroh kok prei, haji prei ngene besak niki niki. Na'udzubillahi min dzalik. Dalu niki kula panjenengan sedaya sedaya dipun keparengaken dening Allah. Nggih, angrawi pengawasan mriki satunggal kanugrahan ingkang kedah tansah dipun syukuri supados Allah nambah malih kanikmatan kula. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Saking ayat kula wau suratul Baqarah ayatipun 170 gangsal kula panjenengan sedaya saged mendhet kathah wiwucal kesaenan. Nggih. Antawisipun setunggal al-hubbu min anwa'il ibadati. Pilih rasa tresna niku kelebu tumindak ibadah. Mila kula wong salawangsul ngaturaken wonten pundi papan pilih pangertosan ibadah niku. Mungguhipun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kaserat kasebat wonten salebetipun kitab Al-Ubudiyah. Al ibadatu kang den arani ibadah iku ismun jamiun. Tetembungan ingkang nggih ngemot likulli ma yuhibbuhullah. Sekabehe perkara sing ditresnani dening Allah wa yardahu lan sing diridhoi dening Allah minal aqwali rupa pengendikan, pengucap wal af'ali utawi napa niku tindak tanduk az-zahirati wal batinati ingkang lahir utawi ingkang batin. Sedanten perkawis daya perkara sing ditresnani diridhoi dening Allah rupa pangandikan tindak tanduk munamuni ingkang lahir lan batin niku sedanten dipun wastani ibadah. Kelebu ibadah niku raos tresna katresnan niku ibadah. Kelebu salah satunggalipun ibadah. Kaya dene tawakal pasrah bongkoan niku ibadah. Tawakale pasrah bongkoane kedahipun namung dumateng Allah, menika ibadah. Mila nek enten tiyang tresna dumateng Allah ning uga tresna marang saliyane Allah, menika ateges piyambakipun sampun manembah dumateng Allah ning ya manembah marang saliyane Allah. Niku tumindak syirik. Nggih, ada dasar ayat qolawau. Sanian ingkang angka kalih mangke badhe kita aturaken katresnan. Lho berarti awake dhewe ra kena tresna karo duit. Pareng mboten tresna kalih harta. Pareng. Panjenengan niku nek mara dayah tengene mara tua sering pamitan to nggih. Bapak mara tua gandeng sampun cekap niki kula nyuwun pamit menawi wonten lepatipun kelentak-kelentunipun anggen kula matur kula nyuwun pangapura kalih nyuwun harta ngoten ta. Berarti tresna kalih harta nggih. Pareng tresna kalih anak bojo pareng mboten? Pareng kalih tetanduran pareng. Ning wonten katresnan ingkang namun pareng dipun unjukaken dipun aturaken dumateng Allah. Mangke kita penaturaken insyaallah. Sanian ingkang angka kalih piwucal kesaenan saking ayat kala wau. Lam yanfa'al musyrikin hubbuhum lillah. Ora ana guna lan paedahe katresnane wong-wong musyrik marang Allah taala. Wong musyrik niku nggih tresna dumateng Allah. Abu Jahal niku nek ngucap sumpah wallahi ngoten niku fasih. Nek awake dhewe ra nek sumpah medhok ngoten. Abu Jahal niku fasih nggih, patrah tiyang Arab dhewe niku nek sumpah mawi basa Arab nggih fasih niku. Wallahi wa tallahi wa billahi. Duwe fasih tinimbangane awake dhewe. Dheweke uga tresna marang Allah ning mboten wonten guna lan paitahipun sebab menapa liwujudi syirki fihi. Sebab dheweke tumindak syirik marang Allah. Nggih. Jenengan kagungan garwa putri nggih, terus garwa putri niku selingkuh. Terus jenengan pirsa. Kira-kira enten paitahe mboten tresnane garwane jenengan dumateng panjenengan. Wis ora butuh dadi wong lanang wis diorek-orek raiku. Nggih. Patah niku akhire terus dadilan pegatan nggih. Sing setri nyuwun bali melih pun wis ora sah. Cukup sepisan wae dadi godhong ora arep tak suwek, dadi banyu ora arep tak tawuk. Dadi wetang ora arep tak seruput. Wis cukup pisan siji wae sumingkir kowe saka papan kene ngoten niku. Gludhak-gludhak ngoten. Talithan anna syirka yubtilul a'mala. Bilih kesyirikan menika ngicalaken ganjaran amal soleh. Para mila saking menika para jamak sedaya, syaratipun tiyang mlebet agami Islam niku mboten dikongkon salat, mboten dikongkon siyam, mboten didhawuhi zakat. Sebab salat, siyam, zakat, umroh, kaji, ngaji niku mboten wonten guna lan paedahe nek panjenengan mboten syahadat. Syahadat niku mboten ming matur asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niki kitab tauhid kandele semene niki ngonceki kalimat syahadat. Nggih. Kalimat syahadat niku wonten rukunipun, wonten syarat-syaratipun. Menawi rukune mboten ditindakake, syarat-syaratipun mboten dipun tindakake, ateges syahadat kula panjenengan sedaya gotang mboten wonten guna lan paedahipun. Nggih, kaya dene cah kuliah niku lho, daftar napa niku mlebet kuliah ngantos kawan tahun 8 semester nggih praktikum napa niku ujian KKN nggih nderek bareng lulus mboten diparingi ijazah. Lho kok kula mboten diparingi ijazah wong kula mlebu kuliah terus. Lemang sulit dosene gampang lah kowe ora daftar kok mbiyen. Lah wong kuliah kok ora daftar iki para tumen era dapurmu kuwi ngoten. Semanten ugi tiyang ingkang tauhidipun rusak ning dheweke sregep ngamal ngibadah. Bebasan bocah sing kuliah ning mboten daftar. Sing salah bocahe sing kuliah apa kampuse? Eh, bocahe. Jin wah kula niki senadyan tauhid kula rusak ning rak kula loman. Kula nek sedekah niku mayuta-yuta. Pirsa mayuta-yuta? Berjuta-juta. Matriliun-triliun gitu. Niku mboten wonten guna lan paedahe menawi tauhidipun risak. Dalilipun pundi? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Para menungso kabeh menawa sira tumindak syirik bakal muspro sekabeh amal sing sira tindakake. Ora ana guna lan paedahe. Menika dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an. Wonten ayat sanesipun Allah ngendika wa qadimna ila ma amilu, banjur ingsun tuduhake apa kang wis ditindakake rupa-rupa ngamal. Menungso, si fulan, iki anggonmu ngaji ning Masjid Ar-Royan biyen kae tak tulis. Iki anggonmu sedekah semene triliun. Iki anggonmu umroh, pendak tahun kowe umroh. Iki anggonmu nyantuni bocah fakir, bocah yatim. Sawang niki amal solehmu kabeh ngendikane ibun Allah. Faja'alnahu haba'an mansur. Banjur ingsun gawe amal soleh iku mau muspro, musnah. Haba'an mansur kaya dene lebu sing kabur kanginan. Sia-sia tanpa guna lan faedah. Nauzubillah min dzalik. Kepengin mboten panjenengan pun ngamal kathah, wah iki jaminan mlebu swarga iki wong ngamal kuwe akeh kok. Ngoten nggih ya Allah. Ya iki anganmu okeh iki. Sejauh mata memandang ki amalmu kabeh. Ning delengen kae. Bus ilang kabeh. Lho kenging napa ya Allah? Sebab kowe isih tumindak syirik marang aku. Kowe tresna marang aku ning kowe uga tresna marang dedemit. Kowe njaluk rejeki marang aku ning kowe njaluk subur marang Dewi Sri. Nggih. Kowe gawe omah iki tak pendem ndas wedhus. Apa rumangsamu aku seneng wedhus? Tak ujubke kanggo dedemit. Jadi panjenengan menawi ndamel dalem niku aman, damai, sentosa, jaya, merdeka, janjanipun nggih. Ning nalika panjenengan ndamel yasa dalem gawe omah niku cagake ndadak dibuntel mori, diguanduli degan, dicenteli raja. Niku omah sing wahune aman dadi gawat kepati-pati. Jadi katah setane, katah lelembute, katah kuntil anake, anake jenengan sering mecicil, gandeng orang ngaji anake mecicil ora digawane Pak Mantri, gawane dukun. Nggih, disembur ndase kecah kecuk, nggih bocahe ora mari malah ndase kecinge ra jamak. Lah dukun niku ora mboten nate sikatan nggih mboten. Sikate ngen sikatane ngenteni tanggal 1 Suro ngeten. Iki mboten nganggo odol, nganggo lendut nek mesti. Na'udzubillah min dalik bebasan kaya wong jaran kaya jaran wuto ditunggangi dening joki sing wuto cilaka lan cilaka. Sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu nate mirsani wonten sawiji tiyang kafir nggih ning senadyan kafir ning mboten sugih kafir ning dadi wong sudra pepaki. Dadi wong sing pekir, dadi wong sing melarat, kiri gedibal pitu likur paribasane nyambut damelipun menewa napa niku mikuli kayu. Umar bin Khattab niku mirsani wong kafir nggendongi kayu teng tengah panas ngemprot-mprot niku. Niku nek piyai mbayat nek panase nemen niku diarani panase ngemprot-mprot. Nek cara Purworejo panase pripun mriki? Ngentang-ngentang, mboten ngimpul-ngimpul ngoten. Kan kentang niku jodohnya kimpul nggih. Panase ngentang-ngentang, nela-nela. Terus dipuntake nih, ya Amirul Mukminin, mal ladzi yubkik. Nggih. Khalifah pepundhenipun kathah tiyang ingkang iman. Perkawis menapa ingkang dadosaken panjenengan kok muwun, kok panjenengan nangis eneng kok. Kok mirsani tiyang kafir kok mesake nganti nangis kenging nopo? Sebab aku kelingan dawuh pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Rekoso nemen anggone ngamal, rekoso nemen anggone nglakoni urip. Nggih. Tasla naron hamiyah ning tembe mburine besok ana ing akhirat diblusukake, dijongorake ana sajroning neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Lah berarti Gusti Allah iki mboten adil. Lah mboten adile pripun? Wong dheweke wis melarat, ya ngamal, ya sregep nyambut gawe kok mlebu neraka. Allah niku adil, wong awake dhewe niku sing nyipta Allah, sing kagungan Allah nggih. Jenengan tumbas HP ban niku dikepruk parang mboten? Di dipaido kalih tiyang sanes. Wong tiyang sanes niku parang maido jenengan mboten? Jenengan mesti wangsulan. Lah iki HP-HP ku dhewe iki tak kepruk arep tak kum wedang teh sekarang ku to. Kowe kok ngatur-ngatur apa kowe melu urunan. Wong iki lah kutuk nganggo dhuwitku dhewe. Ra ngoten nggih. Awake dhewe niku sing nyipta Allah. Umpami niki, umpami awake dhewe dicipta dening Allah diparingi nyawa urip bar ku terus diobong kabeh nggih. Kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ning ra Allah mboten ngoten niku. Allah Maha Welas Maha Asih. Allah sampun janji sedanten menungso sak derenge pun lahir niku sampun dijanji kowe sesuk lahir ning alam donya manembah mung karo aku. Niku wonten ayatipun. Nggih. Jabang bayi, onang jabang bayi sak derenge pun mijil saking gua garbanipun ibu, niku sampun dipun pendet sumpah dening Allah, kowe tak wenehi nyawa, tak wenehi urip ning sesuk ning alam donya ngibadah mung marang aku, tinggalno pangibadahan sak liyane. Sendika dawuh ya Allah. Ning tekan ngalam donya kathah wong-wong sing melincur mblenjani sumpahe marang Allah Subhanahu wa taala niku tresna dumateng Allah ning tresna dumateng saaliyane Allah nggih beleh kanggo Allah ning uga beleh satu kewan ndase dipendem dipersembahkan kanggo nggih setan lelembut dedemit lan sak piturutipun lan niku pinangka dosa ingkang paling gedhe piyambak. Jadi mboten Allah niku pun adil. Nggih, pun adil. Dosa sak liyane syirik diapura ning nek dosa tumindak syirik mboten saged dipun apura dening Allah menawi ngantos sedo piyambakipun mboten mertobat. Terus bahaya ini pun syirik ini ku ngatain ku. Anna syirka yubtirul a'mal. Kesyirikan ini ku bubrah sekabai ngamal. Bila para ulama ini ku saking gemati ini pun, saking tersenani pun dumateng umat Islam. Ini ku perkara sepisanan sing diwulang lagi dumateng menungsa. Ini babakan tauhid ini. Semantan ini Kanjeng Nabi. Wonten Mekah ini ku sing diuplek-uplek, sing diwucal lagi Nabi dumateng para sekabat. Ini ku nggih perkara tauhid ini. Ngantos Kanjeng Nabi ngutus sahabatipun asmanipun Mu'ad bin Jabal al-Yamani itu muju teng negara Yaman. Nabi meling ngeten iki. Fal yakun awal ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Mu'ad bin Jabal innaka satati qauman min ahli kitab. Yakti sira iku bakal teko marang sawijining kaum saka golongane ahli kitab. Saka golongane Yahudi lan Nasrani. Mula perkara sepisan sing sira wulangake marang wong-wong Yaman kono babakan syahadat la ilaha illallah. Mboten niku. Sebab nek syahadate kurang, tauhidipun risak, sekabeh ngamal niku ugi badhe rusak. Rabi'an anna ikhlasal hubbi lillah, pilih ngikhlasake katresnan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Min alamatil iman iku pinangka tanda-tanda keimanan. Nggih, pinangka tengere keimanan. Menawi kula panjenengan sedaya ngiklasake katresnan dumateng Allah, tresnaku namung dumateng paduka ya Allah. Niku pinangka sampurnanipun iman. Ingkang pungkasan itbatu sifatil quwwati lillah. Ayat kalau netepake Allah niku anggadahi sifat kekuatan. Allah anggadahi sifat kiat. Mila dipun sifat wonten ayat kalau annal quwwata lillahi jami'a bil sabtan kekiatan menika kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi Allah sampun ngersakake Allah niku ngirim wadyabala sing mboten ketok niku wong sak ngalam donya geger lower nggih geger lem lemper mboten wonten sawiji ingkang sanggup nadai kekiatanipun Allah. Bila antawisipun dikirnya awa'i diwinikipun buatan kuat, la hawla wa la quwata illa billah. Buatan-buatan doya ya Allah, buatan-buatan kekiatan ya Allah, kejawi asalipun saking paduka. Kula menungso niki makhluk ingkang ringkih. Ingkang ringkih. Menungso niku ringkih lho. Lagi diparingi mulus ngoten niki menra karuan polane kok. Nggih. Lara untu gur siji, mangko untune menungso niku pinten nggih cacahe? Pinten Mas Kusini, sing mantri niku biasanya ngitung nggih. Tigang dasa? Tigang dasa kali nek genep nggih ta? Nipun. Nggih, wajanipun menungsa menika tigang dasa kali. Niku waja siji diparingi gerah dening Allah Subhanahu wa taala pun tempalingan kok. Le ngoyok nganti dobel-dobel mriki. Pipine nganti abuh. Nggih, ana ing kipas angin muni. Paten ana kipas e kae. Ora ngerti wong lara untu malah berisik wae, berisik apa to? Wong kipase kok berisik ngene. Ya ten Magicom, tendang ber ngoten niku. Ketemu. Lemah ringkih menungsa niku nek pun diparingi gerah dening Allah Subhanahu wa taala. Ayat ingkang angka kalih Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Qul dawu asirahi Muhammad in kana abaukum marang wong-wong niku. In kana abaukum menawa bapak-bapakmu wa abnaukum lan anak-anakmu wa ikhwanukum lan sanak sedulurmu wa azwajukum lan bojo-bojomu." Nggih to? Bojone ku napa? Nggih sisian nggih. Garwa, garwa niku nek tesih ngantene anyar. Ngantene anyar niku jenenge garwa, sigaraning nyawa. Udah ning pundi ning ndi-ndi mlakue gandengan. Ya agak tiba sedih, ya gini dek keneng ri, kene tak ibu-ibu ingat ini ku garwa setahun pertama ini bani ku duwe anak, garwa ini ku nopan malih jadi semah gitu. Isan-isannya omah bangsa ini dipet, lemari gitu. Ini ku nek melaku ganteng pun wegah melaku dewe, tuwe ane gandengan barang bareng bojone tiba, pak tolong yuk pak mata murah nyawang gitu. Mulaku ki yo sing ati-ati, tangi dhewe. Mah diseneni. Iku anake telu niku. Bareng anake lima, semah niku malih meleh nggih to. Dadi kanca wingking. Kendhil, kuali sing gosong-gosong. Na'udzubillah min dzalik. Nggih kedahipun nggih tiang bebujuan tiang omah-omah niku sepisanan garwa nggih ngantos dumugi kaken-kaken ninan-ninan nggih tetep garwa sigaraning nyawa belahan jiwa ngoten niku nggih. Belahan jiwa. Jadi dianggap kaya awak dhewe. Endi mau? Menawa bapakmu, anakmu, sedulurmu, bojomu, wa asyiratukum lan kulawangsamu. Pirsa kulawangsa? Keluarga. Wa amwalun lan bondo-bondo. Iqtaraftumuha. Sing sira upaya lan upadi. Wa tijaratun lan dedagangan dedodolan. Taksyauna kasadaha. Sing sira wedi bakale ilang. Wa masakinu tardaunaha. Lan omah-omahmu sing tak tersenani. Nggih keraton-keratonmu. Nggih. Napa niku villa napa boleh omah niku omah loji omah gedong gitu. Ahabba ilaikum luweh sira tresnani minallahi tinimbang tresnamu marang Allah wa rasulihi lan tinimbang tresnamu marang rasul wa jihadin lan luweh sira tresnani tinimbang jihad fi sabilihi ana sak nduwure mergine Allah fatarabbasu mongko titenono mongko entenono hatta nganti ya'tiyallahu Allah subhanahu wa ta'ala nginduke ake bi amrihi pasiksani wallahu lan Allah iku la yahdil qaumal fasikin ora bakal menehi pitutuh Allah niku mboten bakal maringi hidayah dumateng tiang-tiang ingkang fasik. Surat At-Taubah ayatipun sekawan likur. Nggih, dados cekak aosipun para jamaah sedaya ayat niki pinangka inciman saking Allah. Wong pengajian diancam-ancam. Lha Islam niku isine ancaman, Islam niku isine motivasi, nggih. Islam niku isine janji. Kadang kala dibombong. Nggih, kadang kala Allah niku bombong. Sing sok sapa wong nindakake amal soleh bakal tak ganjar swarga, bakal tak lipetake, dibombong. Ning mboten ning bombong tok kadang kala nggih diincim. Nggih, ngoten niku. Dados Islam niku isinipun perintah, larangan, nggih motivasi dan ancaman. Dunia pendidikan nggih ngoten niku. Wonten paukuman, wonten saklebetipun papan-papan pawiyatan, tempat-tempat pendidikan niku wonten paukuman. Kanjeng Nabi niku maringi nggih cecala dumateng kaum muslimin yang kagungan putra yuswanipun sedasa tahun kok tasih nilarake salat niku fadribuhum fil asr gebuken anakmu nalika umur 10 tahun nek isih wani ninggalake salat ning anggone gebuk darban ghairu mubarri gebuk sing mboten nilarake tilas sing mboten enten tilase tidak menimbulkan bekas nek dicepret enten tilase mboten enten mboten. Dicetor niku pipin ana apa pupune dicekel dicimpel terus diuntir ngoten. Enten tilase nggih. Nek dijiwit enten tilase mboten? Enten. Nek diselentik enten tilase mboten? Enten. Sing kondhoe mboten kene selentik. Mak peng ngono ora abang ngene. Malah dadi abang niku enten tilase nggih. Nek disabet enten tilase mboten? Wonten. Lah terus pripun gebuk le mboten tilase niku? Nganggo martil. Martil sing saka plendungan niku lho. Pirsa, gandhen gedhe sing saka plendungan niku niku gebukne bokonge ngoten. Supaya bocah niku kapok mboten wani ninggalake salat. Niki semanten ugi Allah nembe ngincim kula panjenengan sedaya. Menawa bapakmu, anakmu, bojomu, keluargamu, bondo lan bisnismu luweh tak tresnani tinimbangane Allah lan Rasulih entenono tekane pasiksane Allah subhanahu wa ta'ala. Lan Allah ora bakal menehi pitutuh, Allah ora bakal menehi hidayah marang kaum sing fasik ingkang remen, ingkang hobi, nggadai pekarman tumindak maksiat lan kemungkaran. Na'udzubillah min dzalik. Ayat niki para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala. Niku magepokan. Magepokan niku napa nggih? Wonten sambung rapatipun, wonten gandeng cenengipun kalian prastawa hijrah. Nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para sekabatipun wonten Mekah didhawuhi dening Allah supaya hijrah tumuju Medina. Sebab ten Mekah niku pun dakwah sedasa tahun niku kirang napa nggih? Kirang nemai bebungah. Kanjeng Nabi malah diece, Kanjeng Nabi dipoyoki, dibuli, diunekke wong edan tukang sihir lan sak piturutipun malah keporo. Kanjeng Nabi niku dipatahi watu. Nalika piyambakipun dakwah wonten kita Thaif. Gede, cilik, enom, tuwa, lanang, wadon niku baris ten pinggir dalan, Kanjeng Nabi ditundung lunga, Kanjeng Nabi melangkah sejauh napa niku? Sepanjang perjalanan niku dibalangi watu. Jenengan saged bayangke mboten? Kados pundi dakwahipun Nabi. Nalika mendakwahkan tauhid niki manembah namung dumateng Allah, liyane Allah minggir kabeh. Nabi niku dipatahi, dibalangi watu. Ngantos gubrah-gubrah mili getih saking napa niki? Mustakanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi rumaos sedih. Lan niku prastawa miturut Kanjeng Nabi luweh langkung aurat, luweh abot, nggih, luweh rekoso dibandingake prastawa perang Uhud. Aisyah radhiyallahu taala anha taken dumateng Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, ayamuru alaikum yaumun kana asyad min yaumi Uhudin?" Duh Kanjeng Nabi, napa nate paduka niki ngalami sawijining prastawa wonten satunggalipun dinten ingkang luweh abot, luweh awrat tinimbang perang Uhud? Ono. Ono Aisyah. Kapan niku Kanjeng Nabi? Nalika aku dakwah ana ing kutha Thaif, nggih sebab ning Mekah aku ora ditampa, aku pindah ning Thaif aku malah ditundung minggat dibalangi watu ngantek gudres-gudres. Ngantos Nabi niku sedih. Nalika sedih ngeten iki judhek dumadakan niku wonten mendung sing ngeyup-ngeyupi Kanjeng Nabi. Niku mendung napa? Pun mboten sah ditakok, oke. Sebab Nabi nggih mboten nyebutake jenenge mendung napa jenenge kinton napa tonkin. Mboten, pokoke mung mendung ngeten napa. Lajeng Kanjeng Nabi ndongak-ndangak ngeten iki. Fa idza bihi Jibril. Dumadakan wonten mendung sing ngeyupi Nabi niku niku rawuh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, Muhammad, yakti, nggih, Allah iku wis ngerti apa sing ditindakake dening wong-wong Thaif marang sira. Lan Allah ngutus aku iki bebarengan karo Malakul Jibal." Malakul Jibal niku napa? Malaikat penjaga gunung, penunggu gunung. Dadi Gunung Merapi niku sing mbau reksa niku dudu Mbah Petruk dudu. Sing mbau reksa gunung-gunung niku malaikatipun Allah. Subhanahu wa ta'ala. Gunung jeblok niku mboten enten kaitane le menungso. Nggih. Napa niku pawang Gunung Merapi mboten saged nadai jebluke gunung. Nggih. Pawang gunung. Nggih. Lah wong pawang senepe ra isa. Dheweke niku iso mboten ngilangi senep saking wetenge. Mboten iso kok ngilangi senepe gunung ya mboten mungkin. Nggih. Aeng-aeng ae wong-wong iki dhewe. Nika-nika ditebus kerincing ya. Terus lajeng fasalama alaihi Malakul Jibal niku uluk salam dumateng Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Muhammad. Muhammad assalamualaikum. Innallaha qad ya'lamu ma fa'ala qaumuka laka. Yakti Allah wis pirsa nggih apa sing ditindakake dening wong-wong Thaif marang sira Muhammad. Walaqad ba'athani lan Allah ngutus marang ngutus aku ilaika marang sira. Lita'murani bima syi'ta fihim. Supaya panjenengan duh Kanjeng Nabi ndawuhi dumateng kula niki nggih sak kersane panjenengan kula kudu kon napa niki menawi panjenengan kersa kula bedolke gunung cacah loro kula keprukke ten negara Thaif niku malaikat penjaga gunung. Sebab niki kula pengin melu lara ati Kanjeng Nabi panjenengan niki Rasul utusane Allah ajak-ajak menungso supaya ninggalake kesyirikan kuwi kanggo nyelametake menungso. Karena panjenengan tresno dumateng menungso, lah kok menungsane malah kurang ajar. Nggih. Ditresnani mboten gelem, ditulung malah mentung gitu. Napa niku ditulung malah mentung. Ditulung malah nyatek gitu. Enten kiri kejepit, jenengan tulung, ambarang iceli malah nyatek jenengan. Terus jenengan wah tak catek genti napa ngoten? Lerap beda kegawane nek ngoten gitu, saling catek menyatek. Terus Kula niku kadang kala sok mbayangke nggih, upama kula ditawani malaikat penjaga gunung wonten. Nggih, Abul Aswad. Aku ki malaikat penjaga gunung. Kowe dak mah wis durusoi nek kowe kepengin tak bedolke gunung Cantah loro. Wis sing ngrusuki tak kepruke gunung. Piye kira-kira? Nggih, laksanakan sekarang gitu. Lebih cepat, lebih baik wonten nggih. Kanjeng Nabi mboten sebab tresna dumateng umat. Nggih. Bal arjullaha an yukhrija min aslabihim man yuwahhidullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Aja dikeprok gunung wong-wong Thaif iku. Keporo aku nyuwun marang Allah Subhanahu wa taala supaya Allah kuwi ngetokake saka wong-wong Thaif iku sawijining generasi nggih. Sawijining bangsa sing manembah marang Allah lan ora tumindak syirik babar blas. Yus yo ben wong Thaif ora gelem iman, ora gelem bertauhid, tetep pasang jimat, tetep larung sesaji, nggih, tetep sedekah bumi sesajen pancenan wiwitan yo wis. Muga-muga sesuk anake dadi generasi muwahhidin. Niku pendungane Kanjeng Nabi. Untung sing dadi nabi niku Nabi Muhammad. Nggih. Upama awake dhewe sing dadi nabi pun entek niku Thaif hilang dari peta dunia. Nggih mboten. Dikeprok gunung cacah loro. Merapi, Merbabu dibedol, dibruk ten Purworejo. Ya hilang dari peta dunia, nggih mboten. Lah wong gunung Merapi niku mung diculik sithik ngoten mawon. Diglontorke medhuk niku wong pirang-pirang desa ilang nggih mboten. Napa melih gununge dibedol dikeprokke, nggih. Menika dakwahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam lan para ulama ingkang mukhlis ingkang ikhlas sing derek tindak lampahi Kanjeng Nabi niku nasibe nggih mboten beda kalih Nabi. Pak nyuwun sewu Pak, menika tumindak syirik Pak. Waduh duh duh duh. Bayu wingi sore gayamu karo wong tuwa kaya ngerti-ngerti swarga. Apa-apa tok lokke syirik, apa-apa tok lokke keliru. Njur sing bener kowe dhewe ngono. Njur swarga tok kekep dhewe. Mboten ngoten niku. Sebab kula saking tresnani dumateng panjenengan, wong nek tumindak syirik niku amal saleh kabeh ilang, menawi ngantos dumugi sida mboten ninggalake kesyirikan, mboten diapura tening Allah. Mula kono niki caos pemut pinangka tresnani kula dumateng panjenengan. Rak ngoten nggih. Tiyang sepuh niku nek anake mendem dielekke napa ditokne mawon. Napa dijarke? Dilek ketho nggih. Ning nek anak sing kurang ajar, waduh duh bapak iki anake mendem seneng-seneng dilitik ora entuk. Ha berarti bapak ora tresno karo aku. Nek bapak tresno karo aku iki kudune aku mendem ditokne wae. Nek perlu bapak mendem bebarengan. Karo aku ora ngono. Niku jenenge wong-wong kabeh nggih. Dadi nek enten tiyang sepuh asring dukani anake, menehi pepeling dumateng anake. Niku kok mboten bapake niku arep ngekep swarga dhewe mboten. Niku krana tresnane tiyang sepuh dumateng anake. Lenduk kowe aja mendem ya lenduk, nek ngantek mendem kowe sok uripmu remuk ana ing akhirat nampa pasiksan rak ngoten. Nek anake mboten gelem terus mandek len nuturi mboten. Dakwah akan terus berjalan selama hayat masih dikandung badan. Dakwah tauhid akan terus dikumandangkan. Kuwi kiai sing ngajari tauhid niku nggih dikuwetingi dipatrake watu mati mesti bakal teko kiai-kiai liyane. Kiai niku mboten siji. Nggih, kiai ingkang mucalake tauhid lan sunnah dumateng kaum muslimin. Lha ngoten niku. Lah saking ayat niki kita sakit mendet diwucal kesayanan antawisipun setunggal tahrimu takdimi bihadihil asya' as-samaniyah. Saat dari ini pun wau kula matur nggih bilih ayat wallahu gegandengan dumateng prastawa hijrah nggih. Teriyosipun Nabi didawi hijrah niku wonten perangane sahabat Nabi sing mboten kersa hijrah. Sebab ditangisi anak lan bojone, sebab ngeboti omahe lemahe sing ana Mekah. Nggih, omah niku nek cerak Ka'bah niku kinten-kinten larang napa murah regane nggih. Larang napa melih kok cerak Ka'bah, cerak alun-alun Purworejo niku pun larang napa melih properti yang berdampingan dengan Ka'bah. Tanah ten Mekah niku regane pun nggih tapi-tapi. Ning para sahabat sing iman didawi ninggalake we hijrah ning Madinah ditinggal kabeh niku. Garwa putra sing mboten kersa iman ditinggal kabeh. Ning wonten seperangane umat Islam dikon hijrah niku tesih abot, gundeli bapake, gundeli bojone, anake, sedulure, bondo lan omai. Dan iku ditanting dening Allah. Menawa bapakmu, anakmu, bojomu, bandamu luweh tok tresnani tinimbang Allah lan rusule, antenono pasiksane Allah lan Allah ora bakal menehi pituduh marang wong-wong sing fasik. Niku prastawa hijrah. Dados ayat niki nggadahi kegayutan ingkang kiyat dumateng prastawa hijrah. Mila saking menika menawi kula panjenengan sedaya sampun mangertosi kesyirikan, mangertosi ketauhidan, enggal-enggal dipun tilar nggih. Pusaka jimat enggal-enggal dipun tilar. Engko ndak ditanting kalih Allah. Menawa jimatmu, menawa pusakamu luwih tok tresnani tinimbang Allah lan Rasul-e, entenono paksiksane Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nek diincim kalih bos ajrih mboten awake dhewe. Jenengan nyambut damel kalih juragan, diincim kalih juragane. Kowe ra gelem manut karo aku juragamu, ya wis entenono. Wedi mboten? Wedi to, napa meneh sing ngincim? Allah Subhanahu wa ta'ala mboten badhe menang mengsah dumateng Allah. Nabi ucal kesayanipun mboten pareng haram hukumipun kula panjenengan sedaya luweh tresna dumateng barang wolu ingkang dipun sebat wonten ayat kala wau. Napa barang wolu wau? Bapak, anak, sedulur, nggih garwa, keluarga, bondo lan dedagangan, semanten ugi omah. Awake dhewe kena tresna marang barang wolu, ning katresnane niku kudu luweh cilik tinimbang tresnane awake dhewe dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pokoke cinta itu yang paling tinggi milik Allah Subhanahu wa taala. Ada dasar ayat kala wau. Ingkang angka kalih jawazu mahabbati hadhil asya'i tsamaniyah. Dikeparengake tresna marang barang wolu iki nggih menawa mboten ngungkuli katresnane awake dhewe dumateng Allah. Ingkang angka 3 hubbullahi wa rasulih mutalazimani. Tresna marang Allah lan Rasule niku barang ingkang wonten sambung rapetipun nggih. Fala yasihu hubbu ahadihima dunal akhar. Mboten sah jenengan tresna dumateng Allah ning mboten tresna dumateng nabi. Niku katresnane panjenengan mboten sah, mboten dianggep. Jenengan tresna dumateng nabi ning mboten tresna dumateng Allah menika ugi mboten kanggo tresna dumateng Allah lan Rasul niku mboten saged dipun pisahake. Menawi tresna dumateng Allah nggih otomatis nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten niku. Lan ayat kalau ugi maringi piwucal dumateng kula panjenengan sedaya, wong kegondelan dumateng ajaran tauhid niku mesti wonten sing ngerusui nggih. Al-Imam Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan, sawijining ulama ussalaf ngendika, "Al-muttabi'u li sunnati wong-wong sing gegojengan marang sunnahku iku kalqabidi alal jamr kaya dene wong sing gegem mawa." Pirsa mawa? Mawa sing mungah-mungah niku lho. Nggih. Panas nggih, pingine diculuke kegondelan dumateng ibu calipun Kanjeng Nabi niku kaya dene nyekel mawa panas, mesti kathah ingkang mengsai, kathah ingkang grenengi, kathah ingkang moyoi nggih to. Lah wong kula niku riyen napa gadah sanak sederek piyambake piantun setri niku wong wedok nggih. Piantun setri niku nalika sampun ngaji ya wong ngaji niku ora piantun setri niku sedanten aurat nggih. Niku para ulama ngendika ngoten. Kejawi pasuryanipun lan epek-epek cacah kalih. Lah niki sederek niki nalika sampun ngaji ten pundi-pundi waune sikile niku diketokke. Sakniki pun ngagem kaos kaki terus ten pundi-pundi. Niku diloke kok karo tanggane. Diloke kalih keluargane. Lah kowe iki kok gruning tuku rinso ning tuku sabun ning ngarepan kono kan dadak nggo kaos kaki iki ngopo? Nggih. Aku iki pamane nonton bola ngono sing nganggo kaos kaki gur pemaine karo kowe tok. Ngoten niku. La haula wala quwata illa billah. Niku nek benenan mboten tatak, mboten tetek, nggih mboten madhep mantep nderek piwucalipun Kanjeng Nabi, ditinggalke niku. Halah, nutupi aurat gur digrenengi wae, mbok milih udo sisan malah akeh kancane gitu. Amor ketek, amor pitik gitu. Na'udzubillahi min. Nah, ditetes kudu tatak, Pak, panjenengan. Mas-mas semanten ugi. Nggih, menawi gegondelan, gegujengan dumateng syariatipun Allah mesti wonten tiyang sing mboten seneng. Tiyang-tiyang ingkang tasih nindakake kesyirikan, nggih ahli maksiat, ahli bidah kemungkaran, niku mesti mboten seneng. Terus nek mboten seneng pripun nggih? Sabar. Kados dene sabare Kanjeng Nabi. Ditungakke mawon, tungakke kesaenan, terus didakwahi nek ngeyel ditulani betake hadiah. Wong Jawa niku kaya dene huruf Jawa nggih nek dipangku mah mati. Jenengan digrenengi poyoke mboten apa-apa. Musim duren kaya nyangkali gesing golek duren. Nggih nek perlu golek wedhus etawa gitu. Hadiah ke dumateng tangga sing moyo iku lho. Lho iki apa iki? Hadiah. Tenanan, tenan. Gratis, tis ngene iki. Nggih. Ora gelem ngaji diampiri jajake sate gitu. Tapuk tengkleng disampluk guling gitu. Antek kelenger nika pun tele-tele nika dah. Niku insyaallah minimal mboten ngerusui gitu. Ngoten niku ora kok malah jenengan dakwah mboten ditompon jenengan malah nesu ngamuk. Mboten pareng awang jenengan iki cacahe sithik ya. Nggih, liyane akeh kok karepe arep mentahdir. Ya malah jenengan tertahdir dengan sendirinya gitu. Tahdir niku nek jenengan cacahe akeh nggih mriko sithik lah niku tahdir. Nek awake dhewe sithik mriko akeh niku yang dikedepankan adalah rahmat, kasih sayang, doa kebaikan. Ngoten niku. Mbok menawi mekaten lan semanten nggih, menggah pengawasan ingkang saged kita aturken nggih mboten kraos sampun setunggal jam kula matur lan sisa wekdal ingkang tasih wonten kados dene padatan kita ginakaken kagem maos pinten-pinten pitakonan ingkang sampun lumebet. Mugi-mugi Allah tansah paring kesaenan dumateng panjenengan. Amin. Semanten ugi panjenengan. Napa lara sedanten umat Islam saged mlebu swarga benjang. Punapa ubo rampenipun supados selamat mlebu swarga. Menawi sedaya umat Islam niku mlebu swarga kabeh mboten nganggo mampir neraka, niku tangeh lamun. Tangeh lamun. Nggih. Ning nek sedaya umat Islam besok bakal mlebu swarga kabeh niku nggih. Wonten sing langsung mlebu swarga, wonten sing mampir ten neraka langkung rumiyin sebab dosa lan kemungkaran ingkang dipun tindakake niku mboten diapura dening Allah. Nek nek pun suci, nembe diangkat dipun lebetaken swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kathah-kathahipun tiyang niku nalisir saking syariatipun Allah. Mila ampun gumun cacah. Cacah sing akeh nggih. Wala in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Menawa sira iku anut runtut manut grupiah-grupiuk marang akeh-akehe menungso ana sak nduring alam donya, dheweke bakal jlomprongake sira saka dalane Allah Subhanahu wa taala. Upa rampene pun menapa tauhid niki? Upa rampene wong sing pengin mlebu swarga niki tauhid dumateng Allah. Manembah namung dumateng Allah. Nilarake ninggalake sesembahan sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Napa niku rupa wong mati, napa kuburan, napa watu, napa kayu, uwit gedhe, resan danyangan nggih, lelembut, malaikat, mboten pareng nyembah. Kejawi namung dumateng Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng patuko ya Allah kula manembah. Namung dumateng patuko ya Allah kula nyuwun pangayoman. Dalipun pundi? Pripun niku nggih dene. Wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Sapa wonge kepengin nggih sowan wonten ngarsanipun Allah liqa, liqa. Wal liqa yastalzimur ru'ya. Lan ketemu niku mesti bakal weruh, saged mirsani, saged nyawang dumateng Allah. Lan Allah niku namung saged dipun sawang dening tiyang-tiyang ingkang iman. Ewan dini wong kafir yang tiang musyrik mboten saged nyawang Allah Ta'ala. Binjang mboten akhirat. Nek ten ngalam donya saged disawang mboten Allah? Mboten mungkin. Jenengan nyawang Allah. Nek enten kiai, nek mboten ustad, kok ngaku ketemu Allah, niku pun cekro ngedebus kerincing. Wong Nabi Musa niku nyuwun dumateng Allah. Rabbi arini angdur ilaika. Ya Allah paduka kula suwun ngetingalake wujude paduka. Kula kepengin nyawang dumateng panjenengan ya Allah. Qala lan tarani Musa, kowe ora bakal kuat nyawang aku. Iku derajate Nabi Musa. Mboten kuat nyawang Allah Ta'ala. Walakin dur ilal jabal, ning sawangan marang gunung sing gedhe kuwi. Ini staqarra makanahu, menawa gunung iku iso bisa ngadeg-dedeg ana papan panggonane, fasaufa tarani kuwi bakal bisa nyawang aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal nalika Musa nalika Allah niku nggih ngetingalake wonten sak wingkingipun gunung ja'ala hudaka. Gunung niku ambyar. Ajur mumur mboten mengcuil ambyar dipun sebat dening para ulama mustawiyan bil ardi rata kalin lemah. Jelas saged bayangin gunung Merapi niku rata lemah. Purworejo niku kecipratan akeh. Mboten meng Klaten, Boyolali, Sleman, Magelang mboten tekan Purworejo. Malah-malah simbah niku wonten ing ngendika susuk nek gunung Merapi jeblok nggih. Pulau Jawa iki sigar dadi luru. Ngendikane ngoten niku. Nggih mboten mokal nggih nek duar ngoten sigar dadi luru. Mriki melu Jawa Barat nggih kula melu. Mboten melu ilang nggih to. Sing melu Jawa Timur mriku nggih kula ilang, cerak kok nggih. Ngoten niku. Jadi pangkatnya Nabi men mboten kuat nyawang Allah napa melih menungsa sing dudu Nabi pun mboten sah Gusti Allah nek kira-kira srengenge dolan ten mriki jenengan kuat mboten? Srengenge dolan ten Masjid Aroyan kuat mboten jenengan? Ngalam donya niki kiamat. Hukut gulung tikar niku makhluke Allah napa melih Allah Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Sapa wonge kepengin ketemu Allah nek ketemu mesti bakal nyawang. Fal ya'mal amalan shaliha mula dheweke prayoga nindakake ngamal saleh wala yusyrik fi ibadati rabbih ahad lan aja tumindak syirik babar blas niku syarate. Nek nyawang Allah niku mesti ten swarga. Mboten mungkin ten neraka kok jenengan panggih kalian Allah. Nyawang Allah mboten mungkin. Dadi syarate uga rampene mlebu swarga menika manembah dumateng Allah kemawon lan mboten tumindak syirik niku ubur rampenipun. Bila nak tesih tumindak kesyirikan enggal-enggal dipun tilar. Ahsanallahu ilaikum. Sederengipun wonten ku kesundul niku mau. Apakah sholat dan doa di ahsanallahu ilaikum wa antum kadzalik, apakah sholat dan doa di maghrib rebu wekasan itu termasuk kesyirikan? Mboten. Niku termasuk kebidaahan. Ritual rebu wekasan. Rebu ingkang paling pungkasan wonten sak lebetipun wulan Sapar. Nggih. Niku mula bukane pripun to? Mula bukane wonten sawijining hadis sahih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh inna fis-sanati lailatan yanzilu fiha al-waba. Yakti ana sawijining setahun sepisan iku ana sawijining wengi al-waba mudhun ning alam donya. Nggih, al-waba nipun ngendikanipun para ulama antawisipun Imam Asy-Syaukani al-maradul muntashir. Nggih, penyakit sing glibetan ten pundi-pundi. La yamurru ala ina'in laisa alaihi ghita' au saqa' laisa alaihi wika' illa nazala fihi min dhalikal wabak. Al wabak niku nek pun mandhap saking langit ora ngliwati ana sawijining wadah wedang sing ora ditutup, wadah pangan sing ora ditutup. Ing wengi iku kejaba al wabak bakal nyemplung ana ing wadah iku mau. Niku hadisipun sahih. Mila wajib hukum ini pun ngendikanipun para ulama menawi wayah dalu penjenengan kagungan daharan unjuan nopo sekul nopo senek nopo wedang nopo es nopo nopo kemawon niku wajib dipun tutup gelas niki tutup nek porong nggih ditutup poronge nek cething nggih cethinge ditutup tenong nopo ditutup tutupe cething. Ibu-ibu menawi mengke kondur sedherengipun sare dipriksa langkung rumiyin gandok nggih dapuripun. Dapure omah nggih mboten dapure awake dhewe mboten. Dapure awake dhewe dipresa ngilu iki enek apa mboten. Dapur niku gandok pawon nggih. Ana kok dapure dhewe dipresa. Niku nek enten panganan sing dereng ditutup jenengan tutup sebab lola laline. Nek lola laline niku pripun nggih? Apes-apes sih. Barangkali malam itu adalah malam turunnya al-wabak. nek malam niku maram turunnya alwabah niku mencok ten wadahi panjenengan niku dadi jalaran panjenengan gerah. Gerah niku mboten saged dipun deteksi dening mantri, dokter mboten saged ngerti. Pokoke ngerti awake lara ngoten nggih mawon. Lah niku hadisipun sahih. Keperanganipun menungso wonten ingkang damel ada-ada. Pirsa ada-ada. Ada-ada niku napa? Gawe-gawe. Menawa wengi iku wengi mudune alwaba iku wengi rebo pungkasan rebo wekasan ana ing sasi Sapar ngoten niku. Ngendikanipun Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala wa hadza mimma la dalila alaihi. Niku perkara sing boten wonten dalile. Sebab ngira-ira perkara gaib niku kedah ada dasar dalil saking Al-Qur'an lan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi mboten wonten istilah rebo wekasan, napa melih panjenengan meyakini rebo wekasan adalah malam turunnya balak, maka dari itu di malam itu kita harus melakukan salat, ibadah, zikir dan menghidupkannya dengan amal-amal kebaikan. Niku dadine bid'ah, akan niate becik, nggih niate apik wong ngebom niku niate nggih apik. Nggih, ingin membela agama Allah ning carane keliru, nggih mboten. Wong pasang kawat diwenehi setrum ten sawah niku niate apik mboten? Apik kanggo mateni tikus ra ngerti opak dene dhewe. Esuk-esuk jekeng kang ten mriku. Na'udzubillahi min. Lah niate apik, niatku ki apik kok. Niatmu apik kena ning sesuk matur ning jeron pakunjaran kono gitu. Kowe ngomong karo tembok, niatku apik lho mbok tembok. Ning miturut Allah niku mboten sah. Sae, ngoten niku. Dados rebo bekasan pun mboten sah dipun pitados. Terus ngupayane pripun supaya mboten ketimakan apa niku ketaman wabak kala wau nggih niku wau saben wayah dalu dipun tutup niku. Syekh Mansur bin Hasan Al-Salman dawuh, "Wa idza wudi'a at-ta'amu fi thallajati arju an takuna thallajatu bimatsabatil ghita." Menawa pangan lan wedang iku dilebokake sajroning kulkas, sajroning lemari, aku duweni pangarep-arep muga-muga lemari iku napa niku padha karo tutup. Dadi nek mboten ditutup niku dilebokke ten lemari. Ning lawange lemari jenengan tutup, nek ora ditutup ya padha wae. Padha wengi niku matine. Salah jengipun iki pitakonan apa skripsi to ya? Waduh-wawane ngiram ngono. Dari Bekasi pertanyaan hukum memukul anak yang bandel banget dan bagaimana doa agar dibeli kesabaran dalam mendidik anak. Gebuke niku bandel niku bandel napa nek bandel niku ngantos ninggalake salat nggih digebuk. Niku sampun kula atur iki wau ngentosi yuswanipun ngantos sedasa taun nek dereng sedasa taun mboten parang digebuk. Ning kudu sabar merintahake salat. Lenduk salat. Lenduk salat yo ning masjid sesuk tak tumbaske mie ayam. Nggone Pak sapa? Ndak darani ngiklan aku. Lali aku. Sesuk nek salat setahun ora bolong tak tumbaske hadiah. Niku pareng. Ijik ngeyel sabar, ijik ngeyel bandel sabar. Menawi sampun yuswa sedasa taun kok tesih ngeyel niku nembe pareng di gebuk. Ibu-ibu rata-rata niku dereng 10 tahun pun diciwal-ciweli wae anake. Mboten pareng lho Bu. Jenengan nyiweli anake, ora gek turu-turu ora ngerti mbokne mau ora leren. Bengi malah ora turu-turu glibetan wae gitu. Akhire anake diciwal gek turu. Lah wong turu kok dipaksa jenengan nek ora ngantuk dipaksa turu saged turu mboten. Lah wong bocah turu sore magrib agek tangi jam 8 wis kon turu. Tangih lamun niku nggih. Kaya dene wuta ngitung lintang cebo gayuh bulan. Nggih ngarep-arep imblese kapal gabus kemampule watu ireng. Nggih. Tangih kelakone cepet wurunge, nggih. Watu ireng saged kemampul mboten? Mboten saged. Kapal gabus iso imbles? Mboten saged. Kejaba nek kapal gabus jenengan ganduli watu ireng. Niku men bisa malih. Terus parang gebuk nek pun sedasa taun ninggal lagi salat. Terus pripun niki supados kula niku sabar didik anak. Kula mboten maido mboten maiben. didik anak, momong anak, gulawentah anak, niku rekoso diuji terus kesabaran. Lah kula niku anak kula nggih papat. Kaceke umur niku setahun kabeh. Wis. Dadi kaya ngingoni bocah kembar loro ngoten lho. Wah niku nek pun nangis kabeh bareng ngoten ya Allah. Nikmatnya. Mantuk ping kerja, bablas pengajian gitu. Tendalan niku cita wah tekan ngomah leren turu ngelegeses penak. Jebul hanya tinggal angan-angan gitu. Kan ngomah ting celengar rebutan iki rebutan kae waduh duh duh luar biasa niku nek mboten sabar waduh mbuh dadine pokoke bocah niku nggih mila kedah sabar ning kula ngaturi sabar ngeten iki nggih ming anu lho nggih teori lho nggih kula dhewe nggih nembe sinau nggih sinau ngadepi bocah niku lha mang bayangke bocah papat e kacake setahun kabeh. Kalau ini pengajian ten Purworejo pun dangu lho. Wiwit Joko ting-ting ngantos sepriki anak kula papat. Nggih. Nek riyen kula niku gleleng-gleleng kula niku riyen. Joko ting-ting dereng duwe bojo. Niku nyeramai wong nganten-nganten ngoten niku. Sabar sesuk nek duwe anak ngene-ngene. Mangga kula dereng duwe bojo men dereng niku pun khutbah nikah ten pundi-pundi. Sakniki kula diweleh ya Allah duwe anak kaya ngene rasane. Nek nangis ba bareng. Ning sing dieling-eling ampun tangisane tok. Nggih nek pas bocah cilik umur setahun nembe guyu-guyu maem buah naga ceprotane ngene iki. Wah, ning jenengan seneng kok sedih? Seneng guyu-guyu ya Allah anakku. Kaya Dracula gitu. Ibu kaya abang-abang mriki mangani buah naga niku. Jenengan nyambut damel kesel nggih. Kan ngomah niku nyawang anake dok gojekan uyak-uyakan guyu niku kesele ilang lho nggih mboten. Dadi sing dieling-eling ampun nakale tok nggih niku anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Salat jengipun kula badhe maosaken setunggal riwayat wonten saklebetipun kitab Al Adabul Mufrad nggih wonten setunggalipun sahabat Nabi peserta perang Badar. Sahabat Nabi peserta perang Badar niku sahabat Nabi sing paling minulya. Nabi nanti dipentakeni dening malaikat Jibril. Muhammad, nek sahabat sing melu perang Badar iki mungguhmu kepiye? Wah niku sahabat sing paling utama he malaikat Jibril. Malaikat Jibril wangsulan, semono uga para malaikat sing tau melu perang Badar ngewangi kowe mbiyen iku ya malaikat-malaikat sing minulya. Niku wonten setunggal sahabat peserta perang Badar, nih. Peserta perang Badar niku Allah Taala ngendika Qulu li ahli Badrin isna'u ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kandakno marang peserta perang Badar, tuminta sekarepe atimu, yekti ingsun wis menehi pangapura marang sekabeh dosa. Dadi peserta napa sahabat Nabi sing tumut perang Badar niku sahabat ingkang pinunjul piniji. Ning wonten sawiji sahabat niku mboten pinaringan putra. Peserta perang Badar ning dereng dipun paringi putra. Piyambake pun ngendika ngeten iki, li'an yuladali waladu sittin fil Islam, menawa aku kuwi diparingi dening Allah sawijining anak sakjroning agama Islam. Anak sing mati sakdurunge lahir niku jenenge anak napa? Miskram nggih. Nggih, miskram nggih, Pak. Nek cara mbayat miskram, keguguran. Aku kuwi nek diparingi anak sing mati sakdurunge lahir ahabu ilayya luweh tak tresnani tinimbang jagat saisine. Jenengan mboten diparingi anak miskram wahai sang penanya. Jenengan diparingi anak sing urip niku kanugrahan ngedapi-dapi luar biasa ingkang kedah dipun kula wentah kanthi sabar. Niki jenengan ngeling-eling hadis niki. Nek jenengan sedih mangeling-eling nggih kuatah kaum muslimin sanese. Nggih, omahe magrong-magrong sepi mboten enten begijikane bocah. Niku omah niku dadi semerweng. Ning wonten omah sing elek, reyot, nggih. Miring cagake. Niku mbentiten enten cah cilik-cilik begijikan ten mriku. Niku dadi napa? Dadi makmur omah niku. Enten angsari. Sing duwe omah ugi seneng bahagia. Lho ngoten niku. Dadi anak niku kedah dipun syukuri sebab dheweke niku pinangka napa nggih kanugrahan ingkang agung keparingipun Allah Subhanahu wa taala. Enten zakat liyane niku kuatah kaum muslimin sing donga isuk awan sore supaya iso diparingi anak supaya omah kuwi eneng suarane tangisane bocah ki carane kepiye. Lan jenengan bendina omahe nek tangisane bocah malah sedih. Monggo liyane pingine omahe ditangisi bu bocah. Ah ngoten niki. Ing salajengipun jenengan kedah napa niki menggale bilih anak niku rekaos anggenipun kula wentah ning menawi panjenengan mangke berhasil panjenengan sedo ganjaran niku banyu milih menjadi investasi akhirat mula kudu tansah napa dipun kula wentah kanthi sae ingkang angka gangsal donga nyuwun dumateng Allah donga ndongake anak nggih ndongake awake dhewe supaya kula panjenengan sedaya niki diparingi sabar kula wentah ah. Anak lan supaya anak niki dipun dadosaken anak-anak ingkang soleh lan saleha. Wallahu taala alam. Apakah boleh di acara menikah memakai hadroh? Lah hadroh ini ku dipun persani langkung rumiyin. Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullahu taala niku sampun maringi cecolo kepareng panjenengan sedaya niki dolanan rebana. Nggih. Ning wonten wektal-wektal ingkang khusus antawisipun nalika hari raya. Idul Fitri, Idul Adha. Niku pareng dolanan rebana. Pareng nyanyi, nyanyi-nyanyi. Ingkang angka kalih nalika walimatul urs. Nalika resepsi pernikahan niku pareng. Nggih. Ning ingkang dikeparengaken menika namung rebana. Rebana niku napa? Kayu dibolong ditutupi kulit. Mung gadai satu sisi. Nek sisi ini loro niku mboten pareng. Nih, plak dum niku mboten pareng. Sing dikepanake mung plak tok. Plak aplak aplak aplak aplak plak aplak aplak ngono ngoten niku. Ngendikane pun Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi nek sing rebana niku wau pinggirane niku dikei tutup sprit niku nggih mboten pareng. Supaya suarane itu anu dadi pracring, pracring ngoten niku. Niku mboten pareng. Niku nek basa Arabe jenenge juljul. Juljul niku mboten pareng. Icik-icik niku lho. Mboten pareng. Pirsa icik-icik. Nggih sing mrene icik-icik niku. Ces nggih mboten pareng. Ces niku. Apa niku ences-ences-ences ngoten niku. Simbal nggih. Simbal niku nggih mboten pareng. Sing dikeparengake namung napa kayu dibolong ditutup ngagem kulit napa membran napa plastik nggih napa-napa terus ditutup nih. Lah niki mengke ukurane monggo ajeng ditambah ukuran sing cilik rada gedhe gedhe-gedhe banget niku dipun keparengake ning mboten pareng ditambahi icik-icik mboten pareng wonten instrumen sanesipun lan niku namung digunakake nalika hari raya lan idul hari raya lan walimah. Salajengipun sing dikeparengake dolanan rebana niku namung piyantun setri. Namung piyantun setri nek piyantun kakung mboten pareng. Salajengipun ingkang dikeparengake nyanyi niku namung bocah-bocah cilik. Nek pun gerangan mboten pareng. Nggih, pun tuwekan ugi mboten pareng. Waduh, ya rasah waduh. Wis dikeki rusak kok malah waduh nggih. Diparingi keringanan dening Allah niku kedae alhamdulillah. Dadi sesuk iki napa walimah iki ya ora ming mengheningkan cipta tok gitu. Nggih wonten suwantenipun raketang ming prak prak prak prok prok prak prok prak. Niku mboten napa-napa sinambi wonten nyanyiane bocah. Nggih, ning saran kula anu mawon lah, download mawon. Download ten internet gek disetel mboten sah ngundang wis kodekane mboten sah. Musa niki jamane jaman milenial. Tur niku kanggone nggih ping nek hari raya to nggih. Kalih nek walimah jenengan iki walimah ajeng ping pinten. Wong siji ra entek-entek anu buayane pitik pikiran itu. Wallahu taala alam bisaw. Dadah dipun keparengaken rebana kala wau ananging mboten parang ditambahi icik-icik jul-jul utawi instrumen sanesipun. Menawi saumpami, menawi cik saumpami, menawi tok utawi saumpami ngoten mawon. Nemu sesajen wonten wono, nopo wonten pekarangan, nopo angsal dipun dahar cik, saking wono giri. Dipun tingali sesajen kalau wau, menawi sesajen kalau wau niku po sakliane sembelihan niku dipun keparengaken. Tigan upami tigan kita beras. Nek nggen takir niku biasane enten beras nggih. Lah beras niku biasane pinten niku kathah mboten nggen takir niku. Tekedhi niku sak takir nek takire 1000 kan akeh. Niku dilumpukke, diadai, dilumpukke dadi sekintal niku halal. Pareng. Semanten niku nek enten tigan ndok. Nggih ndok. Biasanya niku sajen niku ndok beras kalih duit nggih kunir niku diselehke ten nggen jembatan yang kretek-kretek ngoten niku. Soale kula riyen tukang berburu ngoten niku nalika tesih bocah. Dilihi kretek kok ndoke ra ana. Ana ndoke jupuk gak mulih datar nggo lawuh. Niku pareng, Pak. Sing mboten pareng niku sembelihan untuk selain Allah. Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaihi lan sira iku aja sepisan-pisan kumawani mangan kewan sing dibeleh ora nyebut asmane Allah. Lan napa nggih sembelihan untuk selain Allah niku dipun sebat dening Syekh Shalih Al Fauzan wonten salebetipun kitab I'anatul Mustafid syarah kitab tauhid niku wonten maneka warna setunggal. Dibeleh mboten nyebut asmane Allah, haram. Angka kali dibeleh nyebut asmane Allah ning diwujubke kanggo sakliyane Allah. Menika ugi haram. Dibeleh kanthi nyebut asmane Allah diwujubke marang Allah ning anggone mbeleh niku wonten papan-papan kesyirikan, wonten papan-papan sing biasane wong-wong musyrik mbeleh ten mriku. Menika ugi mboten pareng. Jenengan meragat ayam ning sing mbeleh niku kosek iki mbeleh kudune ngisor wit ringin kae. Nggon danyangan kae. Engko aku mbeleh bismillah tak ujubke marang Allah. Niku termasuk sembelihan untuk selain Allah. Hukumnya mboten pareng. Sesajen niku adalah sembelihan untuk selain Allah, mboten pareng. Ning liyane sembelihan niku rupa sego golong mambu entong, gudang bayung greh petek. Napa meneh nggih? Buah-buahan wonten nggih biasane. Buah-buahan, apem, jadah. Nek dereng mambu, nek jadai mambu, pakakno. Nggih niku nggih to. Nek mati, kelekno kali. Nek banjir kelekno pinggir lan sak piturutipun kula mboten nglajengaken nggih. Dados intinipun wasipun rembuk menawi sesajen kala wau niku rupa sak liyane sembelihan menika pareng nek rupa sembelihan menika mboten dipun keparengaken. Apakah obat pertanian itu mengandung yang haram? Lah kula mboten ngerti no. Kalau iya solusinya gimana? Karena tanpa obat-obatan pupuk kimia hasilnya tidak bagus. Bahkan tak sedikit yang gagal panen karena terserang hama. Rabok nggih. Napa rabok niku mengandung unsur haram? Sak ngertos kula nggih. Apa rabok lethong niku ora haram dipangan nggih? Nggih mboten. Lethong sapi niku haram napa halal? Haram to? Mboten parang didahar ini nek dinggo rabok parang mboten. Areng no. Jenengan masa ajeng dahar rabok niki pitakonane ya rada weng iki ya. Apakah rabok itu haram? Haram tidak dipangan nggih. Ning nek dinggo rabok halal, nek didahar menika haram. Nggih. Apa kula sing bingung ya? Wallahu alam mbok menawi mengke saged dipun takenaken dumateng ustaz sanesipun. Ning upama rabok niku mengandung sesuatu yang haram. Lah kan rabok mboten dipangan nggih. Tinggung rabok tanduran. Kula rada bingung niki pitakonanipun. Wallahu taala alam bisa. Mbok menawi mekaten lan semanten waosan wonten jamaah mriki nek badhe. Mboten wonten alhamdulillah sampun mlaho cetha wela-wela ketok metu tanpa tedeng aling-aling. Oh nggih monggo Pak, monggo Pak. Monggo. Alhamdulillah. Kunjungan apa? Weton. Oh nggih weton, nggih weton, nggih. Panen sedang kunjungan diwiti. Nggih. Soal makanannya campur terjawab untuk bau. Nggih. Yang kalau nak terpeso tradisi akan menipu masuk larangan. Nggih. Lapan di mukusan. Sampun. Nggih, niku kelebu awisan. Niku kelebu tumindak napa? Tumindak bid'ah nggih. Terus sing wong nabi niku nggih ngerti mboten pirsa selapanan. Nabi niku mboten mangertosi kliwon rebo wage paing pon mboten. Ning awake dhewe sinau rebo paing pon pareng napa mboten? Pareng wong jenengan bakul pasar kok. Orang ngerti pasaran itu pas ngintik neng pasar jebul sepi raneng uang. Pareng neng nek jenengan sinau rebo pon wage niku niate kanggo ngamalake ngelmu sampar wangke tali wangke. Pirsa ngelmu sampar wangke tali wangke. Nggih anggere arep gawe omah diitung wetone. Anggere arep dadi manten kowe wetonmu apa le kula rebo kliwon Pakde. Oh kowe kudune jodhomu Selasa wage. Nek ora kuwi kowe bakal cilaka lan niku mboten pareng niku tu minta kesyirikan. Semanten iki weton niku nggih mboten sah dipun tindakake malih. Nggih. Napa niku weton versi tradisional, ulang tahun versi milenial, nek weton niku versi kolonial. Nggih, nek ulang tahun happy birthday, napa niku istilah sakniki niku sing apa jenenge laliat. Napa niku jenenge? Hah? Mboten enten istilah keren kok sangar apa kok istilah iki. Disnatalis, nggih. Eh, disnatalis. Anak kula niku urip teng dusun lho. Nembe niki kula. Bocah cilik entuk undangan ulang tahun iki kek ngopo? Jum-jum kowe anu. Mbokne jenenge Juminten, anake di ulang tahun iki kaya kurang patut ngoten lho nggih. Mbok wis diterimake ning desa wis apa anane rasane nganggo ulang tahun barang. Tur nggih niku niku sanes piwucalipun agami Islam. Menawaken niki sedekah. Niki kula badhe ngaturaken bentenipun sedekah kalih kalih pancenan, sesajen, wiwitan ngene. Sedekah niku jumbuh kalian kemampuan menawi wonten turahan rezeki disedekahake. Kapan kemawon wonten pundi kemawon. Ning nek pancenan, wetonan, wiwitan niku wekdalipun sampun gumathok. Kudu eneng. Eneng rayane pokoke kudu aneh, nek weton pokoknya wis wetone kowe kudu ngetokke. Nek wis wayah sajene kudu metu. Ora berduli piye carane pokoknya kudu duwe. Semanten iki wiwitan, wayah wiwitan pokoknya kudu gawe iki. Sesajen iki sing kanggo wiwitan. Ora peduli sugih melarat pokoknya kudu. Lah niku jenenge pemaksaan. Iku gawe rekoso. Nek Islam mboten ngoten niku. Sedekah niku tumrapipun tiyang ingkang nggadahi keluwihan bondo. Nek mboten gadai, niku mboten wajib sedekah malah dicaosi sedekah lho ngoten niku agami Islam. Beda kali weton, pancen, wiwitan niku duwe ra duwe pokoke kudu eneng. Dereng dangu lho. Nembe minggu dek wingi niku kula maos berita wonten sawijining piantun kakung niku nyuwun urunan dumateng kakangne kanggo nyelameti bapake. Kang, apa? Iki sesuk seminggu nek iki wis wayah selapetane bapak. Awake dhewe pinangka anak bekti marang wong tua ya kudu kudu nindakake selametan. Mila iki aku njaluk urunan kowe sebab kowe ya anake bapak. Lha kakangne niku dijaluki adine rada sengak ngoten niku mangkel niku adine dipateni, Pak. Dipun bunuh pirsa dipateni? Dipun bunuh pirsa dibunuh? Dipun icali nyawanipun ming krana dijaluki urunan kanggo kangge selametan kala kangge sesajenan kala wae naudzubillahi min dzalik. Mila Islam niku agami ingkang gampang. Ndongake tiyang sepuh niku wonten sadengah papan wonten sadengah wedal. Syukur bagi bibar salat ndongake tiyang sepuh. Syukur bagi saben dalu sepertiga malam terakhir ndongake tiyang sepuh niku sae. Ning nek kudu selametan, kudu wetonan, kudu pancenan, kudu wiwitan an sanesipun duwe ra duwe pokoke kudu eneng. Nek ra eneng kudu golek utang, malah enten sing nyolong kabel barang. Naudzubillahi min dzalik. Lah niku malah agama ora gawe gampang, malah gawe rekoso. Dereng mangke dipun suwuni pertanggal jawaban dening Allah Subhanahu wa taala wonten akhirat. Nek kowe wis syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah kuwi kowe setiap sama kau yang gati sawe kau yang diri ora bakal ngibadah marang Allah kejaba nggunakake syariate Kanjeng Nabi. Iku makna syahadat ngoten niku. Kula mboten pati-pati ngibadah dumateng Allah kejaba nggunakake syariat piwucale Kanjeng Nabi. Nek aturane tata cara ibadah sing dudu diwulangi Kanjeng Nabi nuwun sewu kula absen mawon. Wong piwucale Kanjeng Nabi sing kuatah niku men sing dereng ditindakake kathah kok dadak gawe-gawe sing anyar. Apa sing ngeneng sing rung ditindakne akeh kok. Dadak entek amek kurang golek naudzubillah min. Mekaten nggih Pak nggih. Mugi-mugi cetha mlaha wela-wela ketok mata wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsilolan subosito